Orang jujur dan orang tidak jujur, kira-kira mana yang tenang? Yang jujur, yang tidak jujur? Oh, orang jujur itu disukai Allah. Orang jujur itu disukai Allah. Kalau jujurnya ikhlas, cut, Allah ngasih ketenangan di sini. Huwalladzi anzalas sakinah. Makanya orang jujur itu tenang. Bahasanya tenang. Orang tidak jujur, waduh, galau. Gelisah terus. Kenapa gelisah? Karena takut ketahuan. Dosa itu kan cirinya dua. Satu galau, dua takut ketahuan oleh orang lain. Oh, walaupun makanan enak gak ketelen, walaupun rumah megah dan indah tidak akan ternikmat, tidak hati, walaupun harta melimpah gak ada. Orang kalau sudah dicabut ketenangan hatinya udah gak bisa menikmati apapun, sehebat apapun casing duniawi yang Allah berikan. Jadi jangan bercita-cita bahagia bagi orang yang tidak jujur, tidak ada. Karena dia akan terus dihantui oleh ketidakjujurannya. Kesimpulan awal, ingin bahagia, jadilah orang yang sidik, jujur. Jangan pernah bercita-cita bahagia orang-orang yang tidak jujur, tidak bisa. Walaupun tidak ketahuan, Allah kan tahu. Sedangkan hati itu Allah yang membulak-balik. Jadi tidak tenang. Tenangnya juga tenang namanya tesem. Tahu tesem? Tenang semu. Jadi tidak ada sakinah itu. Dan nanti auranya ya, kalau orang bicara dengan jujur tuh jernih saja karena tidak ada beban. Tapi orang yang tidak jujur itu kecenderungannya sangat ingin meyakinkan orang tuh tinggi. Tapi orang yang jujur lahir batinnya juga sudah meyakinkan, tidak berat. Jadi satu, ketenangan. Orang yang tidak jujur akan gelisah. Yang kedua, orang yang jujur itu akan menyampaikan sesuatu itu mudah dan runut, ya. Jadi kalau karena kita memang taunya itu, coba Bapak tadi nemu uang, ya saya nemu di sana, kemudian saya bawa, saya berikan ke DKM dan DKM membuat tanda terima, kemudian difoto, ya itu yang saya lakukan. Mau sejuta kali diulang-ulang, tetap aja sama dan tidak berat mikirnya, ya, karena udah jadi pada dirinya memori itu, tidak ada ngarangnya, jadi akan mudah di dalam menyampaikan sesuatu tuh. Nah, orang yang tidak jujur susah karena akan ngarang, aduh pusing ngarang itu, ya. Jadi kalau dalam tawaf ya, orang yang jujur itu seperti tawafnya mengalir enak. Dan orang yang tidak jujur itu seperti yang melawan arus tawaf. Ini berat, hadirin. Ya, yang model-model kita bodoh gini, ngebohong, rada susah, ya. Gampang ketahuan dari wajah, dari nada, dari gerak-gerik, ya. Nah, jadi orang-orang yang jujur itu, dia lempeng we, mudah menyampaikannya. Karena tidak ada beban untuk mikir, untuk ngarang. Orang yang tidak jujur, waduh, beban sekali. Karena dia harus ngarang. Tiga, orang yang jujur itu akan konsisten. Jadi gak akan robah-robah lah memang itu yang dijalaninya, ya. Dan detail loh, jangan lupa ya, orang yang jujur itu akan konsisten dalam detail. Ah, itulah. Jadi kalau menceritakan sesuatu tuh gampang, karena dan diulang-ulang juga gak ada perubahan, karena memang itu yang dia jalanin.